tambahan tambahan dua huruf ta dan tabaif ainnya. Assalamualaikum. Di sini fa'alnya kita sih ya. Ta fa'al yang benar, ainnya yang ditambahin. Fa'ala. Fa'ala itu fa'alu. Contohnya yang kedua, ta'allama, ya ta'allam. Yakunu li takallufi ghaliban, biasa takalluf untuk mengusahakan takalluf. Itu namanya tasabbara, berusaha untuk sabar, menguatkan sabarannya. Tasabbara watashajja'a Zaidun. Zaid, nah, berusaha untuk sabar dan berusaha untuk beranikan diri, menjadikan dirinya pemberani. Syajak. Untuk takalluf, nah, mengusahakan melatih memberatkan takalluf. Sabara, sabar, sabara, berusaha apa? Berusaha menyabarkan diri, bagi kesabaran. Tafa'ala yang berikutnya, kedelapan, tafa'ala, tambahan ta' dan alif setelah fa'. Tafa'ala ya tafa'alu, contohnya misalnya taba'ala ya taba'alu, menjauh taba'ala. Yakunu lil musyaraka baina tsnain, juga untuk musyarakah, bersyarikat antara dua sesuatu. Nah, contohnya tasabaqa rajulan, berlomba dua laki-laki. Saling berlomba, tasabaqa. Kalau bukan musanna fa'ilnya, misalnya Zaidun Aliun, tasabaqa Zaidun Ali, mesti menggunakan apa huruf? Atof. Wazan tafa'ala. Musyaraka, biasanya menggunakan apa huruf? Atof, jika fa'ilnya bukan musanna. Kalau musanna langsung, tidak perlu huruf atof. Tasabaqa rajulan, taqatalal fariqan, jaisan. Adapun jika fa'ilnya bukan isim mutsanna, isim mufrad misalnya dua, biasanya pakai apa huruf? Waw. Adaraba Zaidun wa Amrun misalnya. Adaraba Zaidun wa Amrun. Beda dengan yang mazidullahi yang sudah lewat, fa'ala. Biasanya dia tidak menggunakan huruf ataf. Tapi yang kedua dijadikan sebagai maf'ul bih dari segi arabnya. Daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran. Kalau dari segi makna masing-masing sebagai fa'il dan maf'ul. Dan dari segi i'rab, kalau wazan fa'ala biasanya yang satu dijadikan sebagai fa'il, yang kedua dijadikan sebagai maf'ul bih. Waqad ta'ati hadhihi al-abwab li ma'anin ghairi hadhihi, dan terkadang datang wazan-wazan untuk makna-makna yang lain selain yang disebutkan di sini. La tanṭabit, tidak bisa dibatasi dengan kaidahnya, tidak muntabit. Wa inna ma yu'ayyinu hal maqam, akan tapi untuk menentukan makna-makna tersebut adalah sesuai siyak kalamnya. Maqam. Ini misalnya mu'allif di sini makna-makna yang ghalib, yang sering, lebih banyak pakai. Ini berikutnya if'al Yaf'alu. Tambahan 3 huruf, hamzah, alif setelah ain dan tadhif lamnya. Nah, contohnya isfarra, yasfarru. Makna dari ini aku dan mubalagha fi ma'na mujarrad, mubalagha dengan sangat pada makna mujarrad. Nah, contohnya ihdarral waraq. Daun tersebut adalah sangat hijau, sangat berwarna hijau. Mubalagha. Hampir serupa dengan apa? Wazan if alla. Mubalagha juga if alla yang sebelumnya. Tambahan dua huruf. Ini yang berikutnya istaf'ala, yang disebut istaf'ala, tambahan tiga huruf. Hamzah, sin dan ta. Istaf'ala yastaf'ilu. Yang terjemah istaghfara yastaghfiru, minta ampun, istaghfara. Yakunu li talab was su'ali ghaliban, biasanya untuk permintaan, meminta. Seringnya, seringnya bermakna untuk meminta. Nah, contohnya astaghfartullah ay sa'altuhul maaf, aku minta kepada Allah ampunan. Istaghfara, minta ampunan. Yang berikutnya yang sebelas, if'au ala, if'au ilu. Tambahan berapa huruf? Tiga huruf kan, hamzah, waw dan ain. If'au ala. Ini terkena ihdaw daba, yahdaw dibu. Apa ihdaw daba? Nah, sangat bungku. Yakunu lil mubalaghah fi ma'na mujarrad ya ghaliban, biasanya untuk mubalaghah pada makna mujarrad, dan mubalaghah sangat pada makna mujarrad. Nah, itu ni dauda bazaidun. Zaidun sangat bungku. Tahu bungku? Tidak tegar yang ini. Berikutnya yang ke-12 terakhir, if awwala yaf'awilu. Tambahan hamzah dan dua waw. If awwala yaf'awilu. Contohnya ijlawada yajlawidu. Fa ijlawada berjalan berlalu dengan cepat. Wa yakunu lil mubalaghah fi ma'na mujarrad ya ghalib, dan biasanya juga ini juga bermakna mubalaghah pada makna mujarrad. Contohnya yang lainnya i'lawatal da'ira. I'lawatal da'ira ay ta'allaqa bi'unuki liyarkabah, bergantung di lehernya untuk menungganginya, menaikinya. Ini wazan-wazan mazid thulathi, semuanya ada 12. Ada tambahan sebuah huruf, berapa wazan? Tambahan sebuah huruf, enggak? Tiga. Apa saja? Af'ala fa'ala fa'ala. Af'ala fa'ala fa'ala. Contoh masing-masing. Af'ala akrama kontusama. Fa'ala fa'ala kasar. Kasartu ziyada. Fa'ala fa'ala daraba zaid. Qatala zaid Muhammad. Naam, qatala zaid. Tambahan dua huruf, berapa wazan? Naf. Berapa? Dua. Ndak? Lima. Apa saja? Infa'ala. Infa'ala. Ifta'ala. Tafa'ala. Ifta'ala. If. Sudah tadi? Ifta'ala. Infa'ala. Infa'ala. Ifta'ala. Tafa'ala. Tafa'ala. Ifa'ala. Ifa'ala. Merumbat. Tafa'ala. Tafa'ala. Contoh infa'ala. Lihat contoh infa'ala apa? Infa'ala contohnya bikin kalim fi'il yang kita infa'ala tuh bikin kalim macam ni masa tu in kasara. Nah in kasara ifta'ala contohnya apa? Ifta'ala ifta'ala nah in jitama tafa'ala contohnya apa? Tafa'ala sebab fi'il yang kedua Zain ni apa? Dah ta'allama contoh tafa'ala ada contoh if'alla Allah contohnya apa? Dan marwah. Apa? Marwah. Naam, ihmarwah. Naam, ini lima wazan mazidul lati dengan tambahan dua huruf. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla. Tambahan tiga huruf. Asalnya, asalnya istaf'ala, if'al'ala, if'ala, if'awwala. If'awwala, if'awwala. Contoh istaf'ala. Minta ampun. Minta ampun. Istighfar. Ifa'ala. Contohnya apa? Ifa'ala. Ifa'ala. Awala contohnya apa? Pas. If awala. If awala. Nah. If awala. Ah. Kalau hidau daga if awala. Kalau ini if awala. waunya dua, tambahan hamzah dan dua waw. If au wala. Nek. Setiap kaidah-kaidah dihafal, baik kaidah dalam shorof, nahwu dan lainnya. Dan dihafal juga contoh paling tidak satu. Hafal juga contohnya. Saya pokoknya enggak tahu contohnya apa. Hafal juga contohnya paling tidak satu contoh untuk memudahkan memahami kaidah tersebut. Lanjutkan. Wa uzanul mazidi fi kulluha qiyasiyah. Wa zunazan fi al-mazid semuanya qiyasi. Semuanya mengikuti kaidah tasrif. Wa aktsaru ma'aniha sam'iyyah dan kebanyakan makna-maknanya sam'iyyah. Wazannya, wazan kalimatnya qiyasi tapi makna-maknanya apa? Sam'iyyah. Itu yang digunakan oleh orang Arab. La yuqas, tidak dikias-kiaskan. Tidak boleh buat-buat kata kalimat sendiri. Kita gunakan sebagaimana yang digunakan oleh orang Arab. Wal madar fi dzalika rujukannya adalah ada kutubillah, kitab-kitab bahasa. Rujukannya kitab-kitab bahasa. Mu'jam, kamus. Kemudian wa di mazidur rubai' ala thalathati awzan. Datang fi'il mazidur rubai memiliki tiga wazan. Fi'il mazid ada thulatsi, ada rubai. Thulatsi sudah lewat, ada 12 wazan. Sekarang yang rubai. Rubai ada tiga wazan, memiliki tiga wazan. Yang pertama tafa'lala, tambahan satu huruf. Ta sebelum fa, tafa'lala. Ya tafa'lalu. Misal contohnya tadahraja ya tadahraju. Wa yakunu lil mutawa'ah dan makna al mutawa'ah yang pengaruh dari fi'il lain, fi'il mujarradnya. Wa la yakunu ila lazim dan tidaklah wazan melainkan wazan lazim karena bermakna mutawa'ah. Saya tadah raja. Dah rajatuhu fatadah raja, aku mengelindingkannya, dia pun apa? Mengelinding. Lainnya nahwu sarwal tu kata sarwala. Aku memakaikan kepadanya sirwal, maka dia pun apa? Memakai sirwal. Sirwal itu sirwal. Yang berikutnya if'an lala yaf'an nilu, tambahan dua huruf hamzah dan nun setelah ain. If'an lala. Nah contohnya ihran jama ya haran jima. Wa yakun lil mutawa'ah, berarti mutawa'ah juga. Pengaruh akibat pengaruh dari fi'il lain. Nah contohnya harjamtul qauma fahranjamu. Aku mengumpulkan kaum, maka mereka pun berkumpul. Semuanya bermakna mutawa'ah ya. Mazid rubai semuanya untuk mutawa. Yang ketiga if adalah, tambahan dua huruf juga hamzah dan tad'if lamnya. If adalah yaf'alillu. Nah contohnya ik sya'arra yak sya'irlu. Wa yakunu lil mutawa. Nah contohnya fash'artu sabiyah fat sya'arba. Aku membuat bayi tersebut menggigil, maka dia pun apa? Menjadi menggigil. Nah, ini wazan-wazan mazid ruba', ada tiga wazan. Yang tambahan satu huruf satu wazan, tafa'ala. Tambahan dua huruf dua wazan. If'alala dan if'alalla. Semuanya baik tambahan satu huruf, tambahan dua huruf, semuanya bermakna apa? Mutawa'ah. Sehingga semua wazan mazid ruba'i bermakna bermakna lazim. Karena fi'il yang bermakna mutawa'ah adalah fi'il lazim, dan mujarradnya adalah fi'il muta'addi. Mujarradnya adalah fi'il muta'addi. Nah, ikhwan fiddin rahimana rahimakumullah, ini mungkin sedikit pelajari dihafal ya. Ini insyaallah di murojaah kembali. Jangan sampai banyak-banyak nanti susah di murojaah. Lebih sedikit namun difahami, dihafal lebih bagus daripada banyak susah di murojaah susah dihafal. Karena yang terpenting adalah kaif, bukan kam. Kita membaca, kita mempelajari kitab, yang terpenting adalah kaif, bagaimana kita memahaminya, bukan berapa lama kita selesai. Bukan cepat-cepatan, bukan cepat-cepat selesai yang enggak paham kurang bagus. Lebih baik agak lama tapi paham. Tapi kalau bisa cepat dan paham lebih bagus lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.